The Lohar Web Crew, Rachel, Hit Me, Miss MC, Simu MC, and FNMC. DJ Mister Remix. Par ade nona, ade temani selalu kagak ingat. Ade nona nama siapa tinggal di mana? Kata jatuh cinta liat par ade nona. Yeah. Ade bikin kakak, kakak jadi gila. Liat ade tergaya, ade paling manis, gaya so paling sadis. Kening kabal, hidung tinggi tertampal, taratahan kakak pehati par ade nona. Tanya ade nama siapa? Buang rasa malu harap kakak mau bertanya. Dengan senyum manis ade bilang nama, ade nama Olivia. Kakak jadi ade nona bikin kakak tergila. Siang malam selalu kakak ingat. Sampai-sampai kakak tak bisa tidur. Ade nona bikin kakak mau hancur. Jauh-jauh mari sini kakak polo. Ade tegaya bikin kakak mau basoso. Cari jalan siapa tahu bisa masuk. Kakak cinta bagaikan nyala api. Walau disiram dengan air, cinta takkan mati. Walau banyak halangan dan bintangan menghalangi. Untuk ade ade nona bikin kakak tak gila. Siang malam selalu kakak ingat. Sampai-sampai kakak tak bisa tidur. Ade nona bikin kakak mau hancur. Siapa yang punya? Kakak mau bilang ade dan kakak sudah. Nona manis, siapa yang punya? Kalau tarada deng kakak sudah. Cuman ade nona di hati kakak, tara akan mau terganti par ade nona. Sungguh mati ade nona. Kakak cinta tara bisa mau bapoya par batin kakak. I love you satu kata cinta cuma par ade nona saja. Ade Olivia kakak cinta cuma par nana saja. Ade nona bikin kakak tak gila. Siang malam selalu kakak ingat. Sampai-sampai kakak tak bisa tidur. Ade nona bikin kakak mau hancur. Ade nona